adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnaka lin-nasi rasula. Kami benar-benar mengutusmu sebagai rasul bagi manusia. Ya, mengutus utusan, rasul utusan. Kami arsalnaka, menjadikan kau sebagai rasul bagi manusia. Benar-benar menjadikanmu sebagai utusan bagi manusia. Wa qawlu ta'ala wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Hai saja istidlal dengan ayat ini ada kritikan, sebutkan dalam catatan kaki, al istishalu bi kawni musakhkharat mansubah la marfu'ah kama warada fi ba'd kutub an-nahwiyyin at-tijariyah at-tab'at fa ayna al-hal ma'arrafa. Pengambilan syahid dengan ayat ini dengan bahwasanya musakharat itu mansub bukan marfu sebagaimana datang pada sebagian kitab nahwu. Fa ayna al-hal, mana halnya bersama dengan rafa? Yang kita baca apa? Asakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujum wan nujumu atau wan nujuma? Hah? Ada dua. Ya. Wal qira'ah, lihat, wal qira'ah bi nasb musakharat, dan qira'ah dengan menasabkan musakharat, hiya qira'atul asyrah. Ya, qira'ah dengan nasab adalah qira'ah al-asyrah, ghair selain Ibnu Amir alladhi qara'a wasyamsu wal qamar wan nujumu musakharatun. Ya, wa riwayat Hafs an Asim alladhi qara'a wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatun. Ada enggak yang nasab? Tidak ada ya. Ya. Sebutkan di sini wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun. Ada wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatun. Enggak ada yang apa? Nasab. Mana halnya yang menjadi isi syair di sini? Enggak ada kan? Hanya wan nujumu musakharat. Iya. Pada qira'ah asyrah disebutkan wan nujumu musakharat. Kemudian pada riwayat Hafs an Asim wasyamsa wal qamara sebelum mansub, kemudian wan nujumu musakharat. Enggak ada istilahnya ya. Ada enggak? Pada? Pada saat? Ya. Ya, sebutkan di sini wal qira'ah bi nasb musakharat, qira'ah dengan menasabkan musakharat, hiya dengan menasabkan musakharat disebutkan ya. Wal qira'ah dan qira'ah dengan menasabkan musakharat adalah qira'ah al-asyarah. Ya, musakharatin. Ya. Wal qira'ah bin nasb musakharat, dan qira'ah yang menasabkan musakharat adalah qira'ahnya qira'ah al-asyarah. Selain Ibnu Amir. Yang mana Ibnu Amir membaca wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun. Kemudian riwayat Hafs bin Asim an Asim yang membaca wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharat. Ya. Kalau kita baca apa? Musakharatin. Ada musakharatun. Wasyams wan nujuma wan nujumu. Hah? Apa? Ada dua ayat yang berbeda ini. Ayat yang pertama surat apa? Hah? Ini satu ayat yang bahasanya kan? Wasakhkhara lakum, ini kan surat An-Nahl saja ya. Wasakhkhara lakum al-laila wan nujumu wasakhkharatun. Apa sakhkharat? Enggak, di An-Nahl. Apa? Musakharatun ya? Musakharatun. Ya. Tadi kita siapa itu? Hafs an Asim. Iya kan? Wasyamsu wal qamar wan nujumu musakharatun. Itu kira yang kita baca. Hafs an Asim. Kita disebutin di sini. Ya. Kira yang menasabkan musakharat adalah kira al-asyarah. Selain Ibnu Amir. Yang baca wasyamsu wal qamar wan nujumu musakharat. Kemudian juga riwayat Hafs bin Asim, selain riwayat Hafs bin Asim yang baca wasyamsu wal qamar wan nujumu. Kemudian isyalnya mana ini? Ya, kalau musakharatin ya ada istidlal ya. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ. Yang fathah semua, ada enggak?